Itu keliru, maksudnya keliru. Jadi coba nanti di rumah pakai Excel ditulis ya, satu surat al-Fatihah berapa ayat, buka di Al-Quran itu sampai 114 rutin sama. Jadi ternyata jumlahnya tidak sampai 6666. Pertanyaannya, kok bisa nggak sesuai dengan apa yang saya sudah dengar? Jawabannya mudah. Ternyata menetapkan potongan ayat itu di mana itu istilah sebenarnya. Jibril waktu menurunkan tidak bilang Bismillahirrahmanirrahim itu ayat satu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim itu ayat dua ya. Tidak begitu. Jibril menurunkan ayat pun tiga sudah turun. Nah, masalah potongan-potongan jadi berapa ayat itu sifatnya istilah. Al-Quran 6000 ayat kita bilang begitu yang mudah ini. Sekarang pertanyaannya, hadis ada berapa ujir? Kalau Bukhari 7000, tapi ingat Bukhari yang sahih yang 7000 itu kalau kita perhatikan di antara bab-bab itu ternyata satu hadis itu diulang lagi di hadis bab yang lain. Nah, ternyata kita buka lagi bab yang lain masih ada lagi hadis yang sama dengan jalur periwayatan yang sama. Ternyata Bukhari dengan 7000 itu ternyata beliau mengulang-ulang banyak hadis. Seandainya ada seorang ulama yang mencoba membuang yang terulang-ulangnya menjadi bintik begitu, yang terulang-ulang lagi ulang lagi, ternyata hanya 4000-an hadis Sahih Bukhari. Padahal juga hadis yang ada di jumlahnya bukan hanya ribuan, bukan hanya ratusan ribu, bahkan berjuta. Nah, kita sebagai orang awam, apalagi yang bisa bahasa Arab, kita nggak bisa mengatakan saya sudah baca semua hadis. Ya, karena hadis itu bukan hanya Bukhari, hadis itu bukan hanya Muslim, hadis itu bukan hanya Kutubus Sittah ataupun Kutubus Tis'ah. Bahkan jauh sebelum lahirnya Bukhari dan sebagainya itu sudah banyak kitab-kitab hadis. Misalnya Al-Imam Malik ketika beliau hidup, beliau lahir di tahun berapa namanya tahun 80-an Hijriah, ke 97 kalau nggak salah lahirnya. Nah itu beliau sudah menulis kitab hadis yang menjadi kalau zaman sekarang jadi Bukhari-nya gitu. Dan zaman itu namanya kitab yang beliau tulis adalah Al-Muwatta. Itulah yang dihafal oleh umat Islam sedunia pada saat itu kitab hadisnya. Jadi zaman itu belum ada hadis Bukhari. Kenapa? Karena Bukhari belum lagi diciptakan. Bukhari belum lahir di zaman itu. Nah, merujuknya kepada kitab Al-Muwatta. Nah, itu saja menunjukkan bahwa kita tidak bisa punya akses yang banyak terhadap sumber-sumber nas-nas syariah. Nah, untuk itulah kemudian kita harus merujuk kepada orang yang memang mampu melakukannya, yang expert di bidangnya. Siapakah mereka itu? Ya, para ulama. Para ulama dengan yang dimana mereka menggunakan kaidah-kaidah. Nah, kaidah-kaidah dalam mengambil kesimpulan hukum itulah yang kita sebut dengan apa namanya ilmu fikih, ya, yang hasilnya nanti buat kita, ya, kita nggak usah terlalu capek-capek membedah sekian juta butir hadis dengan meneliti misalnya sanadnya, meneliti kapan turunnya dan sebagainya, puyeng kita. Buat kita yang paling gampang begini, saya mau sholat kan menghadap kiblat, ya kan? Untuk bisa menghadap kiblat, apa yang kita lakukan? Kita datang bertamu di rumah teman kita. Kita mau sholat, kita mau menghadap kiblat, apa yang kita lakukan? Nanya aja yang punya. Mau kiblat di mana? Sono. Terus kita perlu nggak mengeluarkan kompas? Nggak perlu mengeluarkan GPS. Nggak perlu, gitu kan? Atau katakanlah nungguin matahari itu biar mungkin nggak perlu. Kenapa nggak perlu? Karena kita bukan mustahil. Kita aja adalah orang awam. Tapi kita mau sholat. Nah, sebagai orang awam yang wajib mengerjakan ibadah, ibadah itu sholat itu harus menghadap kiblat, gampang sekali buat kita. Fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama orang yang ngerti, kalau kamu nggak ngerti, kita tanya sama tuan rumah. Kiblatnya mana? No, udah kita kelas jadangan sholat. Sangat. Boleh nggak kita bertaklid? Boleh. Ya itu namanya taklid ya itu. Yang namanya taklid itu, kita nanya sama orang yang ngerti. Kita masuk sebuah kota, pulang kampung nih ceritanya, lewatin daerah Tegal, Brebes, itu kan jalan diputar-putar loh, nyasar. Ada polisi di pinggir jalan. Boleh nggak kita berhenti dan bertanya pada polisi? Pak, kalau arah Semarang mana, Pak? Oh, sana. berubah. Kita kemudian nanya, bahkan kapasitasnya dalam kerennya. Kenapa berubah? Dan kita bilang nggak perlu apa buka Google Earth, perlu lihat ini gimana nih gitu. Kita bukan orang yang lagi bikin pertama. Kita adalah pengguna, kita adalah user, gitu. Ya sebagai user, ya kita tidak percaya saja. Sudah ada orang ahli yang mengerjakan itu semua. Siapakah mereka dalam dunia agama itu? Ya mereka lah para ulama, mereka lah para mujtahid, gitu. Maka kalau kemudian kita mengatakan bahwa saya tidak butuh ulama, saya tidak butuh mazhab, saya tidak butuh mujtahid, cukup Quran dan sunnah saja buat saya, rumahkan itu Quran, gitu. Gak akan ketemu surga. Kenapa? Quran bahasa Arab mas, gitu. Bahasanya juga nyambung, gitu. Begitu turun satu ayat kita bingung maksudnya apa. Jangankan kita, para sahabat Nabi ketika turun satu ayat mereka pakai nanya dulu. Ya Rasul, benar nih. Ya kan ketika Nabi kemudian bilang ibadah haji begini, ada yang nanya lagi. Ya Rasul, ini tahun ini doang apa tiap tahun? Pakai nanya lagi mereka. Artinya apa? Bahwa walaupun mereka hidup bersama Rasulullah, tidaklah kan membuat mereka kemudian ahli seahli-ahlinya. Banyak di antara para sahabat juga yang kapasitasnya kayak kita juga, orang awam juga. Baru kemarin mengucapkan dua kalimat syahadat, ya kan tidak semuanya ahli fikih juga. Memang sebagian ulama, sebagian sahabat itu ada yang kapasitasnya ulama, tempat berujungnya para sahabat yang lain. Tapi sebagian besar sahabat Nabi itu awam juga kayak kita. Dan ketika mereka istihad, kadang-kadang salah juga. Seperti yang dilakukan oleh salah seorang sahabat. Malam dia janabah, mimpi keluar mani. Gitu. Kemudian pagi-pagi dia mau mandi, gak ada air. Lalu dia beristihad. Kalau wudu gak ada air kan tayamum. Gitu kan? Nah dia mikir, berarti kalau mandi janabah juga bisa dong pakai tangan, pakai debu. Anaknya semua panjang mulut yang kuling-kuling di atas pasir gitu. Ada salah seorang yang ngapain? Anda lagi mandi janabah pakai debu. Terus ditambahin gitu. Lalu Rasulullah ada di situ dan bilang, cukup antum tayamum saja, tidak perlu kuling-kuling yang kayak ini gitu. Anda kira mesti begini Rasulullah? Enggak, itu bikin merepotan doang. Jadi para sahabat pun beristirahat juga. Gak semua mereka ahli fikih, gak semua mereka ahli agama. Sebagian kecil dari sahabat itu mereka memang selalu mendampingi Rasulullah dan selalu apa namanya punya kecerdasan yang tinggi. Misalnya Amr bin As. Nah Amr bin As itu tipe orang yang memang ahli fikih di zaman Nabi itu. Mereka Amr bin As pernah mengalami hal yang sama persis, tapi istiadatnya benar dan dibenarkan oleh Rasulullah. Malam dia mimpi, ini kasus-kasus kayak ini biasanya kejadiannya kalau lagi perang. Kan mereka meninggalkan istri itu berapa lama? 3 bulan, 4 bulan, tidak ketemu bini gitu. 3 bulan, 4 bulan tidak ketemu bini, wajar kalau malam itu bisa sampai keluar mani gitu ya, udah kangen sama bininya. Nah pagi-pagi itu dia keluar mani gitu. Dan tidak ada air gitu kan. Lalu apa? Kan Amr bin As dia tidak mandi janabah karena tidak ada air dan juga tidak guling-guling di tanah, dia cuma tayamum saja. Waktu itu dia juga nggak tahu tayamum itu sah apa enggak gitu ya. Tapi dia tayamum aja, kemudian dia sholat subuh. Karena dia komandan, yang lain ikut sholat subuh di belakangnya. Jadi dia sholat subuh jadi imam, tidak mandi janabah, cuma tayamum doang. Gitu. Tapi ada seorang sahabat yang ragu-ragu. Ini dia tadi janabah nih, gitu. Dan belum mandi. Kenapa dia jadi imam? Gitu kan? Lalu begitu sampai di Madinah, sahabat yang nanya ini lapor kepada Nabi ya Rasul. Komandan kita Amr bin As kemarin tuh dia imam yang subuh apa mandi janabah itu? Amr bin As ada di situ. Rasul nanya, benar, benar ya Rasul. Terus kenapa? Gini ya Rasul, sebenarnya air itu ada, tapi saya nggak mandi janabah. Kenapa? Karena itu musim dingin dan dinginnya sangat membekukan. Kalau saya mandi, saya bisa sakit atau malah meninggal saking dinginnya. Nah saya ingat firman Allah Subhanahu Wa Taala. Wala tulku bi'aidikum ila tahdubah. Janganlah kamu menceburkan dirimu ke dalam jurang kebinasaan. Maka saya tidak mandi karena itu madarat buat saya. Gantinya saya tayamum. Apa reaksi Nabi? Nabi tertawa sampai terlihat putih giginya. Nah, itu aja terima. Nabi tertawa sampai lusin. Maksudnya tertawa rebek apa tertawa? Gitu kan? itu kalau kita baca hadis itu kemudian syarah dari bawahnya itu akan menyebutkan itu menunjukkan ridhonya Rasulullah dan itu adalah takrir. Takrir itu adalah Nabi tidak ngomong, Nabi tidak mengerjakan, tapi Nabi membolehkan atau mendiamkan kejadian itu di atas pengetahuan beliau. Itu menunjukkan itu bagian dari sunnah juga. Artinya boleh. Nah, itu sahabat yang ahli. Nah, jadi itu kalian yang dimulakan Allah. Intinya, saya masih ingin menyampaikan bahwa kita adalah orang awam. Kita bukan mustahil. Dan kita juga bukan ulama. Maka, apa yang menjadi tugas kita adalah kita bertanya. Fas'alu abda zikri in kuntum la ta'lamun. Nah, sementara ada orang yang mujtahid atau ulama. Nah, di mana pengertian ijtihad itu adalah secara bahasa badrul husni wa tawaf, ya, mengerahkan segala kemampuan dan tenaga, atau dalam secara istilahnya badrul husni wa husni kini lelukum syar'iyyah amaliyah di tarikh istimbah, mengerahkan kekuatan untuk mendapatkan hukum syar'i yang bersifat praktek dengan metode istimbah. Nah, tapi untuk menjadi seorang mujtahid itu ada beberapa syarat. Syaratnya apa? Pertama muslim, pasti. Yang kedua, ini penting. Sahihul fahm. Memahami teks, baik itu Quran dan Sunnah, dengan cara pemahaman yang benar. Enggak keliru. Bagaimana bisa benar? Dia harus tahu dulu konteksnya. Ketika Nabi bilang begini atau begitu, itu konteksnya apa? Jangan main secara umum saja. Dia harus juga perhatikan sababul wurud dan juga sababul nuzul dan seterusnya dan seterusnya. Artinya cara memahaminya benar. Kemudian dia mengenal betul sumber-sumber fikih, baik Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, dan berbagai macam metodologi dalam mengambil kesimpulan hukum yang lain. Ada syar'u man qablana, ada sadan dan dari'ah, ada istishab, ada istidlal, ada macam-macam. Ada banyak, ada sekitar 10-15 sumber-sumber fikih. Baik yang muttafaq ataupun yang mukhtalaf. Kemudian, nah ini penting juga. Orang tersebut harus menguasai ilmu nasakh dan mansukh. Saya mungkin pernah menyampaikan di sini, nasakh dan mansukh itu maksudnya apa? Dihapuskannya satu dalil yang sudah pernah ditetapkan, baik yang dihapus itu teksnya, nasnya, ataupun hukumnya, ataupun dua-duanya. Dan proses tasyri' selama 23 tahun itu pada dasarnya adalah proses nasakh dan mansukh dan begitu seterusnya. Contohnya adalah ketika Allah mengharamkan khamr, itu prosesnya sampai 4 periode, 4 marhala. Dari mulai Allah memuji khamr, itu ayat yang pertama itu memuji. Dia memuji khamr bahwa di dalam khamr itu ada kelezatan, dan bisa juga khamr itu dijadikan sebagai bisnis yang sangat menguntungkan. Itu ayat yang turun pertama kali. Nah, ayat yang kedua mengatakan ada seimbang di dalam khamr itu ada manafi' lin-nas, ada banyak manfaat buat manusia. Allah sendiri menyebutkan khamr itu banyak manfaat. Tapi juga ada ikhram. Wa ismuhuma akbar min naf'ihima. Ayat yang ketiga turun tidak mengharamkan khamr 24 jam, tapi mengharamkan khamr kalau menjelang sholat. Jadi kalau sore-sore jam 5 mau sholat, nah itu haram. Kenapa? Jadi kita maghrib. Nah, habis maghrib mau minum, haram lagi. Kenapa? Karena itu lagi isya. Habis isya, nah, baru pada minum semua. Kenapa? Karena subuhnya masih lama. Nah, gitu. Itu pada masa tertentu, ayat itu turun dan berlakunya seperti itu. Jadi sahabat Nabi habis isya, pada mabok lagi itu semua. Ya? Pada nyekek botol lagi. Gitu. Karena pada saat itu belum diharamkan. Nah, baru kemudian ayat yang terakhir turun tentang masa itu, tentang mengharamkan khamr. Inna ma'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percikan ibu. Nah, itu baru kemudian jalan-jalan di kota Madinah berubah menjadi sungai, bukan air tapi khamr. Nah, kalau kita tidak ngerti nasab dan mansukh, kita gunakan dalil yang pertama yang Allah menyebutkan khamr itu minuman yang besar dan bermanfaat buat masalah di sana sana. Itu ada dalilnya, ada ayat Qurannya. Cuma itu sudah mansukh, sudah dihapus. Atau kita menggunakan dalil yang ketiga, wala taqrabu sholata wa antum sukara, jangan kamu dekati sholat dalam keadaan mabuk. Itu mafhum mukhalafahnya. Pemahaman terbaliknya adalah kalau enggak lagi mendekati sholat boleh, nah ini jadi kacau mabuk. Sama dengan ketika orang menyebutkan janganlah kamu makan riba yang berlipat ganda. Nah, itu kan banyak orang mengatakan Kalau berlipat ganda emang haram Ustaz, tapi kalau cuma dikit mah ada. Kan punya itu.